بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد إخواتي في الله الحمد لله كتب الشكر بعد الله pada subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk membaca kalam Allah dan diberi kesempatan untuk memahaminya. Semoga kita juga diberi kesempatan untuk mengamalkannya dan mendakwakannya. Padahal pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Qari'ah. Kita belajar bersama cara membacanya, kemudian juga membaca, memahami makna-maknanya serta tafsirnya. Kita baca secara singkat ya, ilmu tajwidnya juga secara singkat sesuai dengan kemampuan, sedikit kemampuan yang kita miliki. Kita berlindung pada Allah dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. 6. Saya baca kemudian antum ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bahwasanya jangan sampai huruf A dibaca Ain. Jangan A'u tapi A dengan senyuman A. A'u. Sekarang kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Kemudian kita akan masuk pada surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Naam. Al-Qari'ah. Di sini ada alif lam yang tidak boleh dipantulkan. Jangan al-qah, tidak, tetapi mengalir begitu saja karena lam sukun hukumnya tawassut. Tidak kemudian syiddah. Al-Qari'ah, tidak. Al tidak pula panjang Al-Qari'ah, tidak juga, tapi mengalir begitu saja Al-Qari'ah. Jangan tidak syiddah, tidak juga rohawah. Al-Qari'ah. Nam. Al-Qari'ah pakai qaf, kemudian huruf ta di akhir disukun karena kita berhenti. Maka Al-Qari'atu menjadi Al-Qari'ah, maka ta berubah menjadi huruf ha. Al-Qari'atu menjadi Al-Qari'ah. Baik, kita ulangi. Al-Qari'ah. Naam. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Sama antara yang ayat pertama dan kedua, cuma tambahan huruf ma. Wa ma adraka mal qari'ah. Naam. Wa ma adraka mal qari'ah. Di sini ada huruf waw dalam kondisi mulut kita dimonyongkan kemudian ditarik. Wa. Wa. Kemudian ma. Di sini ada mad jaiz, yaitu ketika huruf mad bertemu dengan huruf hamzah maka disebut dengan mad jaiz yang panjangnya 4 sampai 5 harokat dengan 3 ketukan. Wa ma adra. Wa ma adra tidak terlalu panjang. Kemudian ada qalqalah sughra, yaitu huruf dal, ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri. Ad, ad. Wa ma ad, ad. Ad, ro. Pakai ro huruf tebal. Dan semua huruf tebal dibaca o. Bukan adra. Tidak, tapi o. Adro. Jangan dua-duanya tebal. Adro. Jangan dua-duanya tipis. Adra. Tapi yang tipis dibaca tipis, yang tebal dibaca tebal. Ad, adro, kamal, ko. Kemudian yang berikutnya sama dengan yang pertama. Wa ma adro kamal qari'ah. Nam. Wa ma adro kamal qari'ah. Ahsantum. Kemudian kita lanjutkan karena ayatnya agak panjang dan waktunya mepet. Kita lanjut saja. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Naam. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Perhatikan di sini. Naam. Yau. Ya. Suatu yang doma tidak sempurna kecuali dimonyongkan. Yau ma, bukan yau, yau. Tapi dimonyongkan. Yau ma yakunun. Nah, dimonyongkan yakunun nasu. Nasu pakai sin biasa. Kal farashil, kal fa ro. Fa-nya tipis, ro-nya tebal. Faro shil pakai huruf sin. Faroshil. Mab. Kol-kola sugro huruf ba. Mab. Sus pakai sa. Mab. Sus. Kemudian ujungnya terakhirnya pakai sa lagi. Mab. Sus. Dan sa itu huruf tipis maka disenyumkan. Mab. Sus. Nah. Yawma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Naam. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Baik. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Naam. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Di sini perlu diperhatikan. Wa takunu juga dalam keadaan domah maka dimonyongkan lidahnya karena tidak sempurna kalau tanpa dimonyongkan. Wa takunu, bukan wa takunu, tapi wa takunul jibalu. Nah, juga dimonyongkan bibirnya. Jibalu kal ahni. Di sini menggunakan ain kal ahni. Kemudian ada huruf ha. Huruf ha juga tawasut. Nah, tengah-tengah. Kal ahni. Jangan kal ihni. Tapi mengalir begitu saja. Kal ahnil. Kemudian huruf nun mati ketemu huruf fa. Maka hukumnya ikhfa. Samar-samar. Manfus. Kemudian doma dimonyongkan lagi. Manfus. Kemudian ada huruf shin. Bukan sya. Bukan sin. Manfus. Manfus. Bukan. Tapi manfus. gigi dirapatkan. Mafus. Biar di akhirnya tetap dibaca huruf shin ya. Taib. Watakunul jibalu kal'ihnil mafus. Nam. Watakunul jibalu kal'ihnil mafus. Taib. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Nam. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Di sini ada mim tasdid, maka ditahan dua harokat dengan dengung, namun tidak terlalu ditekan, tidak diangkat. Bukan fa'amma, bukan. Demikian juga tidak amma yatasa'alun, bukan. Mim tasdid, nun tasdid tidak ditekan, tetapi mengalir begitu saja. Fa'amma man. Nah, lanjut ya. Fa'amma man. Kemudian nun mati ketemu sa, maka ini hukumnya ikhfa, samar-samar. Man. Kemudian huruf sa. Saqulat pakai qaf. Saqulat ada huruf hamasnya. Dikeluarkan sedikit huruf ta-nya. Saqulat, saqulat, bukan saqulat, bukan ya, tapi saqulat. Pakai ta. Ta sama. Ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri. Saqulat, saqulat. Ya. Keluar sedikit hamasnya, anginnya. Mawazinuh. Di situ juga ada huruf ha di akhirnya. Mawazi. Kemudian ia sukun dibaca i. Mawazinuh. Nuh. Nuh juga huruf yang mengalir. Nuh. Jangan zinuh. Berhenti. Zinuh. Mawazinuh, bukan, tapi mawazinuh, tetap mengalir nafasnya. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Naam. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Naam. Fahuwa fi 'ayshati radiyah. Fahuwa fi 'ayshati radiyah. Seperti biasa di dhamma dimonyongkan ketika ada huruf yang berdhamma di berharakat dhamma. Fahuwa, fahuwa, fahuwa. Fi dibaca i, 'ai juga dibaca i. Ai, ai, ya, ai. Kemudian huruf sha, sha, ai, sha, tir. Kemudian ada huruf ro tebal, ai, sha, tir, ro, ro, ro. Kemudian huruf do, do. Di mana bibir, pinggir bibir, kok pinggir bibir, pinggir lidah, baik yang kanan atau kiri, ditempelkan ke geraham bagian atas. Do, do, bukan dal yang ditebalkan. Do, do, bukan. Kita sering membaca waladolin pakai dal yang ditebalkan. Do, bukan, tapi do. Ujung bibir, lidah bagian pinggir ditempelkan ke geraham bagian atas. Nah, walado, do, ya, walado. Tep. Di sini rodia, bukan do, rodia, rodi pakai do, pakai dal yang ditebalkan, bukan. Tapi huruf do. Nah, rodiyah. Kemudian ta juga dibaca huruf ha, sehingga mengalir sedikit nafasnya. Rodiyah mengalir. Fahuwa fi 'ayshatir rodiyah. Nah, fahuwa fi 'ayshatir rodiyah. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Naam. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Naam. Wa amma man khaffat khaffat mawazinuh. Di sini juga ada mim bertasdid, maka ditahan dua harokat dengan berdengung. Wa amma, nah, wa amma. Kemudian nun mati ketemu huruf khaf, huruf kha, maka hukumnya izhar. Dibaca aja jelas. Man, bukan ma, tapi man. Man khaffat. Di juga ada huruf ta, maka ada huruf hamas, keluarkan huruf keluarkan huruf anginnya. Khaffat, khaffat, khaffat. Mawazinuh, huruf menggunakan huruf zin, zai. Mawazinuh, huruf hanya juga keluar anginnya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Naam. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Sama saja dengan yang sebelumnya, ada mim bertasdid, fa ditahan tanpa ditekan, fa ummuhu hawiyah, hawiyah mengalir nafasnya, fa ummuhu hawiyah. Nam, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Nam, wa ma adraka ma hiyah. Di sini juga sama, huruf ma-nya adalah ada mat ketemu huruf hamzah, sehingga dibaca 4 atau 5 harokat, disebut dengan mad jaiz dengan 3 ketukan. Wa ma adro, tidak terlalu panjang ya. Adro dal adalah huruf da, huruf qalqalah sughra, kena berada di tengah kalimat. Ad, ad, ad, huruf a tipis dengan senyuman. Adro kama hiya tet. Wa ma adraka ma hiyah. Nam, wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah, narun hamiyah. Di sini ada tanwin ketemu huruf ha. Narun, maka dibaca izhar, dibaca jelas. Narun hamiyah. Huruf ta terakhir hamiyatun menjadi hamiyah, dibaca ha dengan sedikit mengalir mengalir nafasnya. Narun hamiyah. Nam, narun hamiyah. Oke. Waktunya memang mepet ya, nanti kita agak cepatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Nam, Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsuuth. Naam. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsuuth. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. نعم. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, wa amma man khaffat mawazinuh, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ. Sekarang kita baca terjemahnya atau langsung saja tafsirnya untuk menyingkat waktu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tafsir surat Al-Qari'ah. Tafsir surat Al-Qari'ah wahia makkiyah, dia ada surat makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Allah taala bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, tahukah kalian apakah itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apakah, tidakkah kalian tahu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasyil mabzus, yaitu hari di mana manusia dalam keadaan seperti farasyil mabzus, kupu-kupu atau belalang atau anai-anai, al mabzus yang berterbaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yang mana gunung-gunung ketika kiamat tersebut seperti kapas yang dihamburkan. Fa'amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang dia senang, yang dia sukai. Wa'amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, fa'ummuhu hawiyah, فَأُمُّهُ هَوِيَةٌ, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَةٌ, tahukah kalian apakah neraka Hawiyah tersebut? Yaitu نَارٌ حَمِيَةٌ, api yang sangat panas. Al-Qari'ah, kita baca tafsirnya sekarang. Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah, di antara salah satu nama hari kiamat yaitu Al-Qari'ah. Hari kiamat itu namanya yaumul ba'as, hari kebangkitan, yaumul qiyamah. Nah, kemudian apa lagi? Yaumul haq, apa lagi? Nah. Yaumus sa'ah, yaumul jaza, hari pembalasan dan yang lainnya. Di antara salah satu nama dari hari kiamat yaitu yaitu Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Sumiyat bidzalika, dinamakan dengan hari kiamat Al-Qari'ah, kenapa? Li'annaha taqra'un nasa wa taz'ijuhum bi ahwaliha, karena mengagetkan manusia. Karena datangnya itu takro, tiba-tiba. Nah, datang kepada manusia dengan tiba-tiba. Wataz'ijuhum bi ahwaliha, kemudian mengagetkan mereka, membuat manusia tersentak dengan keadaan yang demikian. Itulah disebut Al-Qari'ah, hari kiamat, yang datangnya tiba-tiba, kemudian dengan keadaan-keadaan yang tiba-tiba mengerikan. Walihada, oleh sebab itu, adzaba amraha wa fakhamahu biqaulihi Al-Qari'ah. Oleh sebab itu Allah menganggap perkara ini adalah perkara yang besar, yang penting, di mana Allah menyatakan Al-Qari'ah, perkara yang mengerikan. Allah menyatakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Maka hendaklah kita ngeri. Al-Qari'ah, tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah, hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kalian apakah hari kiamat tersebut? Yaitu suatu hari, yauma yakunun nas, yang mana kondisi manusia ketika itu min syiddatil faza, karena sangat ngerinya, wal hawli dan juga ketakutan manusia, kengeriannya manusia itu, kal farasyil mabsus, seperti farasyil mabsus, seperti anai-anai, kupu-kupu, belalang. Ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, keluar, bayangkan, keluar dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, keluar dari kubur, dari tanah, muncul dalam keadaan melompat, keluar semuanya, keluar Pernah lihat aneh-aneh keluar dari tanah? Ya kan? Laron, ya, keluar dari tanah, langsung keluar, langsung terbang, bertumpuk-tumpuk. Demikian keadaan kita keluar dari kubur nanti. Seperti aneh-aneh. Al-muntashir, yang bertebaran. Alladhi yamuju ba'duhu fi ba'din, yang bertumpuk-tumpuk satu yang dengan yang lainnya. Bertumpuk-tumpuk. Firas, aslinya firas, faras. Faras artinya, bukan firas ya, tapi faras. Nah, manusia itu sekal farasil mabsus. Faras adalah hiya al-hayawanat, yaitu binatang-binatang, allati takunu fil lail, yang adanya itu di waktu malam. Itu faras. Keluar di waktu malam, terbang, nam di waktu malam. Yamuju ba'duha biba'd, yang bertumpuk-tumpuk, ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, la tadri aina tawajjah, dalam keadaan tidak tahu mau pergi ke mana. Bertumpuk-tumpuk ke mana? Bangkit pada yaumul kiamah di padang mahsyar, mau ke mana? Ke sana kemari, bolak-balik bolak-balik seperti laron. Fa'idha ukidalaha nar tahafatat ilaiha lidu'fi idrokiha, ketika dinyalakan api maka berdatanganlah laron tersebut menuju api, kemudian mereka pun mulai berjatuhan masuk ke dalam api. Coba lihat, kamu nyalakan lampu, ya. Nah, laron-laron tempat lain kumpul semuanya menuju lampu. Lampu itu panas, akhirnya jatuh. Demikian kondisi manusia yang tertipu dengan indahnya dunia, terangnya dunia, gemerlapnya dunia. Maka pada hari kiamat juga mereka, nah, ketika dinyalakan api, mereka pun berjatuhan seperti keadaan laron. Nah, berjatuhan. Kenapa? Lidhafi idrokiha, kena lemahnya penglihatan manusia. Lemah. Lemahnya penglihatannya. Fahadhi halu halun nasi, demikianlah keadaan manusia. Ahlul uqul, orang-orang yang berakal, akalnya lemah, penglihatan yang lemah. Kita akui, kita melihat dunia yang berkilau, kita tergoda dan lemah akal kita. Kadang-kadang halal haram tancap. Kemana akal kita? Seharusnya bisa mikir. Lemahnya kondisi manusia, lemahnya pandangan mereka, dan lemahnya akal-akal mereka. Wa ammal jibal, dan adapun gunung-gunung pada hari kiamat tersebut, as-sammus salab, yang tinggi dan keras, ternyata pada hari kiamat, fatakunu kal ihnil manfus, seperti kapas yang dihambur-hamburkan, seperti bulu-bulu domba. Ya. Seperti bulu-bulu yang berhamburan. Aikal sufi, seperti kapas. Al-manfus, yang dihamburkan. Itu gunung loh. Gunung saja bertebangan. Nah, gunung saja berhamburan. Apalagi kita. Yang namanya manusia ketika hari kiamat. Terpelanting, terpontang-panting. Ya. Ya. Gunung saja berhamburan. Apalagi kita yang kecil. Seperti enam gunung ketika itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Alladzi baqiya dha'ifan jiddan, sangat lemah sekali ternyata gunung yang keras dan tinggi itu juga ternyata lemah. Ta'tiru bihi adna rih, yang namanya bulu, pernah lihat bulu enggak? Kapas ditiup sedikit aja terbang kan? Itu gunung. Hah? Gunung ketika itu seperti kapas berterbangan. Apa rasanya ditimpa oleh gunung? Nah, na'udzubillah. Qala ta'ala Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marsahab. Dan kamu melihat gunung-gunung, nah, kamu sangka gunung itu diam. Tidak. Wa yatamurru marsahab, tetapi gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Kamu sangka gunung itu diam, enggak? Pernah lihat awan berjalan? Nampaknya pelan. Coba kamu naik pesawat, cepat sekali sih, ngebut dia tuh, lebih ngebut dari motor yang kamu naik. Jalan. Ternyata pada hari kiamat gunung juga seperti itu. Berjalan cepat terkikis, jatuh batu-batunya, tanah-tanahnya terkikis lagi, terkikis lagi, terkikis lagi, habis, enggak ada gunung lagi pada hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, summa ba'da dzalik, kemudian setelah yang demikian itu, takunu haba'an mansura, menjadilah seperti debu-debu yang berterbangan. Gunung tadi jadi debu, habis. Fatat mahilu wala yabqa minha syai'un yushahad, maka gunung itu hilang, gunung tersebut menjadi hilang dan tidak tersisa sedikit pun yang bisa disaksikan, daknyo sama sekali, datar. Gunung terbang, berjalan, terkikis, jadi debu, enggak ada gunung sama sekali, sehingga tanah semuanya datar. Fahina idzin, maka ketika itu, tunsibul mawazin, mulai ditegakkanlah timbangan. Wayang kasimun nasu kismain, di mana manusia terbagi menjadi dua macam. Suada, ada manusia yang bahagia, wa asykia, dan ada manusia yang celaka. Manusia terbagi menjadi dua. Ada suada, manusia-manusia yang bahagia, semoga kita semua termasuk orang yang bahagia. Dan ada juga manusia yang asykia, yaitu yang celaka, semoga kita terhindar dari orang-orang yang celaka. Amin. Fa amma man thaqulat mawazinuh, dan maka adapun orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, ay roja hasanatau, yaitu berat timbangan kebaikannya, ala sayyiati, dibandingkan kejelekannya. Lebih banyak timbangan kebaikannya, ketika ditimbang ternyata amalan kebaikannya banyak dibanding kejelekannya, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Semoga amalan kita lebih banyak, amalan kebaikan kita lebih banyak daripada dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita, kesalahan kita. Tapi jangan terlalu husnuzon. Siapa tahu kita punya dosa yang bisa menghancurkan semua itu. Maka teruslah istighfar, minta ampun pada Allah, dan ikhtiar lagi untuk beramal soleh lagi, agar supaya kebaikan kita lebih banyak dibandingkan kesalahan kita. Dalam kehidupan yang diridhai maksudnya apa? Fi jannatin na'im, dalam kehidupan yang menyenangkan, yang penuh dengan kenikmatan. Seseorang itu masuk dan perkara-perkara yang paling besar menyebabkan seseorang itu masuk dalam jannah sehingga amalannya baik, yaitu karena dia bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan biasanya orang yang bertakwa itu husnul khuluq, bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya dengan istrinya dan anak-anaknya, bagus akhlaknya dengan adik-adik dan kakaknya, bagus akhlaknya dengan tetangganya. Ada dulu pada zaman Rasulullah seorang wanita yang sholat malam terus setiap hari, di siang hari puasa terus, tetapi lisannya itu tajam, ngomong dikit sakit hati orang dibuatnya, lidahnya itu apa kejadian itu? Lidahnya itu apa? Berbisa. Sekali ngomong, orang itu langsung sakit hati. Kata Rasulullah apa tentang wanita itu? Yang akhlaknya jelek, padahal dia sholat malam terus, puasa terus. Kata Rasulullah, dia finnar, dia tidak masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Kita sudahlah sholat malam jarang, puasa juga jarang. Jangan sampai lisan kita itu gampang menyakiti orang lain. Tahan. Banyak diam saja itu lebih baik, lebih selamat daripada banyak berbicara tapi menyakitkan. Dan di sini yang paling banyak berbicara saya, maka saya mohon maaf kepada antum seluruhnya. Kadang-kadang ada sering kata-kata yang menyakitkan. Bagaimana tidak banyak bicara? Kalian diam semua, masya Allah. Ana sendirian yang banyak ngomong. Orang banyak ngomong itu banyak salah. Maka saya minta maaf kepada antum seluruhnya. Atas kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang menyakitkan hati tanpa sadar ataupun disengaja, dimaafkan ya. Jazakallah khairan. Wa amma man khafat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, bi allam takun lahu hasanatu tuqawim sayyiati, di mana amalan kebaikannya tidak bisa mengimbangi kejelekan-kejelekannya, fa ummuhu hawiyah, maka umminya tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. ai artinya ma'wahu, tempat kembalinya, wa maskanu, dan juga tempat tinggalnya ada an-nar, neraka. Kalau timbangan kebaikan kita kurang, lebih banyak kejelekan kita dibandingkan kebaikan kita, wal'iyadzubillah, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya adalah neraka. Allati min asma'iha al-hawiyah, di antara nama neraka yaitu ada neraka hawiyah. Neraka itu banyak namanya. Neraka jahannam, wail, lembah-lembah, jurang-jurang dalam neraka namanya neraka wail. Ada juga neraka hawiyah, yang terkenal dengan hawiyah. Kenapa dinamakan dengan hawiyah? Kena panasnya itu loh. Takunu lahu bimanzilatil ummil mulazimah, kama qala ta'ala, inna azabaha kana ghorama. Di sini Allah menyebutkan ummu, ibu, tempat kembali. Ibu kan tempat kembali kita kan. Ya, dikit-dikit umi, umi, minta minum, mandikan, cebokkan salam, cekau ibu. Artinya neraka hawiyah itu selalu mengiringinya. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya yang senantiasa mengiringinya, mengikutinya adalah neraka hawiyah. Nah, Allah berfirman, inna azabaha kana ghorama, sesungguhnya azabnya seperti ghorama, hutang piutang. Artinya orang itu diazab karena dia punya hutang piutang yang harus dia selesaikan dalam neraka. Nah, ketika kenikmatan yang Allah berikan kita gunakan untuk maksiat, akan diminta, kita akan pertanggungjawabkan. Nah, sehingga dia jatuh waliyadzubillah dalam neraka. Terakhir, wakil ada yang dikatakan inna makna zalika, sesungguhnya makna yang dimaksud itu, ini tafsir yang lain disebutkan, fa ummu, yaitu dimaghihi, fa ummu hawiyah, artinya dimaghihi hawiyah, otaknya itu jatuh ke dalam neraka jahannam, jatuh ke dalam neraka hawiyah. Artinya apa? Hawiyah finnar, jatuh dalam neraka, ay yulki finnar ala roksi, dia dicampak dalam neraka dalam keadaan kepalanya itu dibawa, kepalanya dibawa atau otaknya kan hawiyah ke dalam neraka. Tahu sendiri yang namanya neraka itu dalamnya, kalau jatuh di batu dijatuhkan dari atasnya 70 tahun baru sampai ke dasarnya, mengerikan. Ya, ada yang menafsirkan yaitu dimaghu fa ummu dibarihi, yaitu otaknya jatuh ke dalam neraka. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah hawiyah? Hawiyah, wa hadza ta'zimu li amriha. Allah ulangi lagi di akhir-akhir ayat ini, kena agungnya, besarnya perkara ini. Jangan dianggap remeh, sehingga seakan-akan angin lalu. Ini permasalahan besar. Summa fasaraha biqoulihi hiya, kemudian Allah menafsirkannya dengan menyatakan apa itu hawiyah, yaitu nar, api, hamiyah yang sangat panas. Ay syadidatul hararah, sangat panas. Panas sekali. Sangat-sangat panas. Qad zadat hararatuha ala hirarati ala hararati nar ad-dunya 70 di'fan, yang sangat panasnya itu dibandingkan dengan api dunia 70 kali lipat. Nastajiru billahi minha, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari panas api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Semoga dengan kita membaca surat ini kita lebih semangat untuk beramal soleh untuk kepentingan kehidupan kita pada yaumul qiyamah, karena hari itu sangat mengerikan, menggoncangkan, menakutkan. Dan mudah-mudahan kita lebih semangat untuk beramal soleh dan lebih timbul rasa takut, jangan sampai melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu rahimakumullah.